kata cerita warnai dunia kita bersama-sama bersama-sama. Ayo berani jangan berhenti kita raih mimpi semua tantangan menjadi lengkap dan persahabatan hebat dan persahabatan. Cerita warnai dunia kita bersama-sama bersama-sama.